Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'd. Program Fasihkan Huruf episode kali ini membahas kesalahan-kesalahan atau tempat keluar huruf H. Kesalahan pertama saat mengucapkan huruf H berubah menjadi huruf H. Huruf H berubah menjadi huruf H. Sehingga waktu mengucapkan kata alhamdu berubah menjadi alhamdu. Alhamdu mengubah huruf H menjadi huruf H. Atau mengucapkan ar-Rahmanir-Rahim menjadi ar-Rahmanir-Rahim. Ini perubahan yang sangat fatal sekali karena mengubah huruf H menjadi huruf H otomatis juga mengubah kata-kata dalam Al-Quran. Kesalahan kedua, mengucapkan huruf H dari tempat keluar huruf Kho. Sehingga terucap al-Khamdu. Al-Khamdu. Al-Khamdu atau al-Khamdu pada posisi huruf Kho. Ini tidak seharusnya. Karena al-Hamdu berbeda dengan al-Khamdu. Jadi al-Hamdu tidak boleh diubah menjadi al-Khamdu. Kesalahan ketiga, yang barangkali juga terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, mengubah bunyi H menjadi Ka. Misalnya, saat mengucapkan alhamdu menjadi alkamdu. Alkamdu, kesalahan sangat fatal sekali, mengubah bunyi H menjadi Ka. Jadi, alkamdu adalah ucapan yang salah. Yang benar, alhamdu. Alhamdu. Di manakah tempat keluar huruf H ini? Huruf H kita ucapkan dari tengah tenggorokan. Tengah tenggorokan adalah katup epiglotis kita. Kita temukan antara katup epiglotis kita ke dinding tenggorokan. H. Ha, ah, ah, ah, ha. Jadi, pengucapan huruf ha yang benar adalah ha, hi, hu, ah, ih, uh, ah, ha, ih, hi, uhu. Alhamdu, ar-Rahmanir-Rahim. Demikian fasihkan huruf episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.